Wahai sang kekasih, insan yang terpilih, salawat yang tercurah, cinta sungguh indah, pujaan hati. Ya Rasulullah, cahaya cinta, kekasih Allah. Wahai sang kekasih, insan yang terpilih, salawat yang tercurah, cinta sungguh indah. Wahai sang kekasih, insan yang terpilih, salawat yang tercurah, cinta sungguh indah, pujaan hati. Ya Rasul Allah, ya Habib al-Qalbi, ya Khair al-Baraya, ya Rijit. وعلى آل سيدنا محمد.